Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد عزكم الله. Hari ini alhamdulillah tanggal 23 Rabiul Tsani 1441 Hijriah atau tanggal 19 Desember 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 122. Disebutkan di sini tentang di surat As-Sura ayat 11-12. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim. Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki dan Allah mentakdirkannya. Innahu bikulli syai'in 'alim. Sungguhnya Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Di sini jelaskan li anna ni'mata, karena nikmat itu tahmilu ala ashari wal batari wa qalla man yaquma bi syukriha. Jadi li anna ni'mata, karena nikmat itu membawa kepada asyab wal batal. Jadi nikmat itu bisa menyebabkan seorang itu merasakan, dia itu merasa sedih, kecewa, gembiranya putus asa. Wa qalla man yaqum bisyukriha, dan sedikit orang yang mampu untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan Nabi sallallahu bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum wa innama akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Jadi wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Wa innama akhsha, namun sesungguhnya akhsha, aku itu takut, antuftaha alaikumud dunya, akan dibukakan bagi kalian kenikmatan-kenikmatan dunia. Fatanafasuha, kalian itu berlomba-lomba di dalamnya, di dalam kenikmatan dunia. Kama tanafasaha man qablakum, sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum, maka itu akan menghancurkan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana mereka hancur. Apa? Berlomba-lomba dalam dunia dan menyampingkan kehidupan akhirat. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal insana yash'uru ahyanan bi annahu law kana faqiran muhtasiban sabiran khairun mimma law kana ghaniyan mutrafan ghafilan. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang itu yash'uru ahyanan, terkadang akan merasakan bi'annahu, bahwasanya dia law kana faqiran, apabila dia itu fakir, dia itu serba kekurangan, muhtasiban sabiran, dia akan merasa apa yang dia punya ya cukup-cukupin, dan dia bersabar ya, dia menganggap apa semua itu untuk bisa mendapatkan pahala, maka dia sabiran, sabar. Khairun itu jauh lebih baik. Antum lihat, khairun itu asalnya katanya apa? Akhyaru, lebih baik. Ya, khairun itu asal katanya adalah akhyaru, sebagaimana dijelaskan Syekh Soleh, Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya. Apa kitabnya? Lupa, toh? Ada di Qaul Mufid, ala kitab Tauhid, dan juga ada di Syarah Hidayatul Thalabul Ilmi. Ya, tentang asal di Syarah Baikuniyah. Syarah Baikuniyah tentang khairun asluhu akhyarun. Nasun itu unasun. Ya, itu asalnya. Syarrun itu asyarru. Jadi wazan af'al. Ya. Nah, di sini Rasulullah itu mengatakan bahwasanya terkadang manusia itu kalau dia diuji dengan kefakiran, dia bisa lebih bisa bersabar. Bisa mengharap ganjaran itu dengan kesabarannya dia, itu jauh lebih baik. Di mana jauh lebih baiknya? Ketika dibandingkan dengan ghaniyan, orang yang kaya, mutsrafan ghafilan, yang dicukupi semuanya dan dia ghafil, lalai. Maka berapa banyak dari kita, nasallahu alaihi wasallam ya, itu diberikan banyak kecukupan. Bahkan ada seorang teman ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dia hidayah. Ini pangkatnya sudah lumayan. Polisi. Satu SMA dulu. Pangkatnya ini sudah lumayan. Sekolah lagi. Istrinya juga polisi. Bisa bayangkan. Dan dia punya gerai beberapa franchise. Bukan cuma satu loh, tujuh. Tujuhnya itu apa? Tujuh SS. Antum lihat, SS gak pernah sepi. Ada aja maksudnya. Nah, berapa banyak orang-orang menganggap bahwasanya itu adalah ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan. Tapi sesungguhnya ukuran keberhasilan itu apa? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari hasil akhirnya. Jangan merasa senang atau jangan antum itu langsung kemudian sekarang memberikan nilai atau bahkan vonisan bahwa yang dikatakan sempurna, dikatakan sukses, berhasil, bahagia itu yang seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika menyebutkan ma yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berikan hakikat kebaikan kepada seorang hamba, apa hakikat kebaikannya itu? Yufaqihu fiddin, Allah berikan kefahaman dalam agamanya. Itu menunjukkan apa? Kefahaman dalam agama itu jauh lebih mahal daripada apa? Daripada harta yang melimpah itu. Namun sesungguhnya harta yang melimpah itu adalah ujian lebih berat lagi. Namun yang terbaik adalah kita bersyukur dengan apa saja yang Allah berikan, dan kita ya tidak boleh menganggap bahasanya apa, kita harus bisa berdiri di atas kaki-kaki kita sendiri, tidak boleh menggantungkan kepada orang lain, bahkan meminta-minta kepada orang lain, itu hukumnya haram. Karena Nabi SAW bersabda, la yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Senantiasa ada seorang yang minta-minta kepada orang lain sampai nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan wajahnya tidak ada seonggok daging pun. Ya, karena apa? Karena dia telah menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada orang lain. Tapi ketika dia meminta, idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah fahami tentang makna isti'anah, minta pertolongan. Ada isti'anah yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kepada manusia yang mampu untuk menolong, ada punya kemampuan untuk menolong. Kemudian yang kedua, isti'anah yang paling utama adalah isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kan itu isti'anah dengan kuburan, dengan kesyirikan, itu tidak dibolehkan. Nah, kita lanjutkan. Wa ala kulli halin aqulu idza amana al-insanu bi anna Allah ta'ala lahu maqalidus samawati wal ardi itma'anna tamaman wa radiya wa hanat 'alayhi al-masa'ibu wandur ila Allah azza wa jalla yusabbiruna subhanahu wa ta'ala wa lahu al-minna wal fadlu. Qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idnillah فَأَنْتَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَاذَا تَقُولُ تَقُولُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَأَنَا عَبْدُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. قَالَ الْقَمَحُ رَحِمَ اللَّهُ وَهُوَ أَحَدُ الْأَكَابِرِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ. فَعَلَى كُلِّ حَالٍ ya, atas apa saja ya, singkat ceritanya, kulasohnya, atau kalau mau diterjemahkan secara letterlock, فَعَلَى كُلِّ حَالٍ ya, atas apa saja, dalam kondisi apa saja, aku katakan ya, idza amana al-insan, apabila seorang itu beriman, bi anna Allah ta'ala lahu maqalidus samawati wal ardi, bahwasanya Allah itulah yang mengendalikan seluruh apa yang di langit dan bumi, itma'anna tamaman wa yardiya wa radiya, maka dia akan merasa tenang secara sempurna dan dia akan ridha. Kayaknya antum lihat orang-orang yang tidak tenang hidupnya itu kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai penguasaan yang sempurna atas dirinya atau bahkan orang lain, bahkan di dunia dan akhirat. Paham sampai sini? Artinya apa? Keyakinan itu nanti akan memberikan antum ketenangan. Kenapa? Antum sudah berusaha siang dan malam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan semua usaha, apa saja yang halal, apa saja yang menjadikan barokah, tapi yang Allah takdirkan buat antum ya sebegitu. Dan ketika antum syukur, bersabar dengan yang sebegitu, ya tanda kutip sebegitu itu ya kembalinya pada antum sendiri. Entah itu berkecukupan atau ya berkelebihan dan yang lainnya, itu semuanya itu adalah terbaik. Terbaik dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menguji. Ya, untuk menguji. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan, ketika seorang itu punya keyakinan bahwasanya Allah itu mengatur segala apa saja yang di langit dan bumi. Sekarang antum itu bikin rundown time, terus pengaturan step by step acara ini dan itu, semuanya antum coba formatkan dengan detail, dengan rapi, dengan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Meleset semuanya. Ini bagian dari apa? Bagian dari antum, kita ini hanya bisa merencanakan, mas. Yang memberikan hasil keputusan akhir adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga apapun yang nanti Allah tetapkan, antum tidak akan merasa menyesal, sedih, gundah, gulana, stres, depresi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena antum meyakini itu adalah bagian dari takdir yang terbaik bagi antum. Paham atau tidak? Contohnya, sekarang ada orang menginginkan bisa membangun masjid, bisa membangun pondok pesantren. Tapi qadar Allah Azza wa Jal itu belum memberikan kemudahan. Entah tanahnya yang susah, entah berlipat-lipat permasalahan tentang aturan dan yang lain. Ada pula yang kemudian ada dimudahkan. Di sisi belahan bumi yang lainnya, itu ternyata dimudahkan. Dia tidak nyari tanah, dia tidak nyari muhsinin, dia tidak nyari tukangnya, mereka datang sendiri. Nah, pertanyaannya buat antum, mana yang lebih baik? Yang ada di sini atau belahan lain? Ana sebutkan belahan ya, artinya itu terjadi di selain di sini. Oh Mas Nur, mana yang lebih baik? Baik semua. Ya, alasannya? Gimana gimana? Ewa, San. Yang lainnya, Pak Budi. Apa, bagaimana menurut Pak Budi? Oh ya. Yang di sini yang lebih baik. Yang di sini lebih baik. Kenapa, Pak Budi? Karena dia sudah berusaha dan hasil harusnya ditentukan oleh Allah. Ewa. Ya, San. Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Menurut saya, karena itu yang menjadi kehendak Allah, sebaiknya kita selaku seorang yang beriman yang menganggap baikkan kehendak Allah. Kan itu tidak menjadi hasil. Ayo. Ayo, San. Masjid, oh masjid, penuh suara nih masjid. Pas, wa Allah, segitunya pas. Ya, Pak Kesama, kok? Mana yang lebih baik? Hah? Ulangi ya, ya. Ya. Dia terlalu khusyuk. Ya. Allahu barik. Jadi, ana ulangi pertanyaannya. Di sini kita berusaha nyari tanah ya untuk membangun masjid, bikin pondok pesantren dan sebagainya. Enggak dapat-dapat. Diuji terus, ribut, permasalahan ini banyak. Tapi ada di belahan bumi yang lainnya, tanah gak usah nyari, muhsinin gak usah nyari, semuanya dibangunin, semuanya dikasih kemudahan. Orang tinggal datang ke sana, buka kitab. Gimana? Ahlan wa sahlan kaifa anta? Dah. Tanpa mikir yang aneh-aneh. Tanpa mikir gimana ini materialnya, utangnya berapa dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang sudah tidak memanfaatkan menggunakan kamu itu sudah bukan dari Allah. Ewa. 100. Ewa. 100 apanya nih? 100 salahnya atau 100 benernya? Ya. Allahu barik. Hasan. Jadi semua jawaban dari antum itu adalah benar menurut antum. Ya, benar menurut antum. Tapi sesungguhnya yang benar lagi adalah itu adalah bagian dari hidup kita. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Ada orang dakwah, masya Allah, dihadiri ribuan orang. Ada dakwah seorang hanya dihadiri satu orang. Yang satu orang ada kebaikan, yang banyak orang juga banyak kebaikan. Nilainya tidak diukur sekarang. Innamal a'mal bil khawatim. Nilai akhirnya itu setelah akhirnya nanti. Tapi yang kita bicarakan di sini proses. Maka kalau proses semuanya baik. Semuanya baik. Tapi di sini kaitannya dengan apa? Orang mendapatkan kebaikan terus kemudahan dan seterusnya itu ujian. Begitu juga orang ketika diberikan kesulitan, itu juga ujian. Oleh karena itu semua dua-duanya baik. Tapi muaranya itu kelak Allah lah yang akan menentukan. Bahwasanya tentang baik tidaknya itu adalah zakrahe. Tabarik wa zawajakallahu bikran salihah. Ajilah ajilah. Ayo. Ya. Ayo. Jadi di situ semuanya kebaikan, tapi antum lihat di sini tentang wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ketika ya, ma asaba min musibatin illa bi inni. Tidaklah suatu musibah kecuali ada tidaknya itu dengan izin Allah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ketika fa anta idza alimta annaha bi'innillahi famada taqul. Kalau engkau tahu bahwa ini semuanya ada dengan izin Allah Azza wa Jalla, apa yang engkau akan katakan? Taqulu amantu billahi wa ana 'abduhu yaf'alu ma yasha. Aku mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku adalah hambanya. Allah Azza wa Jalla bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Paham sampai di sini? Ini di surat At-Taghabun ayat 11. Qala Al-Qamah rahimahullah, Al-Qamah mengatakan, wa huwa ahadul akabir ashabi Ibn Mas'udin. Ini termasuk sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ya Al-Qamah. Qala huwa ar-rajulu tusibul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayardha wa yusallim. Ya. Jadi ketika Allah itu memberikan kesabaran, maka baginya dia itu akan mendapatkan ya kemudahan dan juga karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, apa yang menimpa dari suatu musibah itu terjadi hanya karena Allah Azza wa Jalla, izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau engkau itu ketahui bahwasanya apa saja yang terjadi itu karena izin Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya engkau katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa ana 'abduhu yaf'alu ma yasha, aku adalah hamba-Nya saja. Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka hatinya akan Allah berikan petunjuk. Qala Al-Qamah, dan Al-Qamah rahimahullah mengatakan wa huwa ahadul akabir ashabi Ibn Mas'ud, dan ini adalah termasuk pembesar dari sahabat-sahabatnya Ibn Mas'ud. Ini seorang tabi'in Al-Qamah. Ya. Ada yang mengatakan meninggal 117 Hijriah, tapi ada yang mengatakan kila. Ada yang mengatakan tahunnya tidak diketahui dengan jelas. Allah a'lam. Radhiyallahu anhu. Qala huwa ar-rajulu tusibuhu musibah. Dia itu adalah seorang laki-laki yang musibah itu senantiasa menghampirinya. Fa ya'lamu annaha min indillah, dan dia mengetahui bahwasanya musibah itu ada dari sisi Allah azza wajalla. Fayardha wa yusallim. Dia itu ridha dan dia itu pasrah. Dia ridha dan dia pasrah. Kenapa? Dia mengetahui bahwasanya apa yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia berupa musibah, kekurangan, kesempitan dan semuanya itu karena apa? Karena Allah lah yang berkuasa. Antum di sini hanya hamba. Antum tidak bisa memberontak. Antum hanya pasrah dan ridho, karena di balik musibah itu pasti ada kebaikannya. Berapa banyak orang yang ditimpakan musibah itu stres, depresi, apalagi apa? Nanti apa kata orang? Apa kata orang? Dan ini senantiasa yang menyebabkan dada menjadi sempit. Maka antum bisa lihat kenapa para sahabat saat itu mampu berjuang jihad bersama Nabi SAW, mengutamakan nyawa Nabi SAW dibandingkan nyawanya mereka. Bahkan tidak sedikit dari para sahabat yang menjadikan tubuhnya menjadi tameng bagi Nabi SAW. Apa yang menyebabkan seperti itu? Akidah, keyakinan bahasanya apa yang akan menimpanya, Allah itu akan balas dengan lebih baik di surga. Ya. Sehingga ketika kita meyakini balasannya, kita mengetahui apa yang dibalik itu semua, kita menjadi ridho, menjadi lebih pasrah. Beda dengan orang yang awam, tidak pernah belajar, tidak pernah mengetahui tentang hakikatnya cobaan dan yang lainnya, dia akan berontak. Bahkan bapernya yang digede-gedein. Wah, aku wis ngene. Yo ngene meneh. Nah, iya. Itulah ujian. Jadi Allah Azza wa Jalla, seberapa banyak kita itu meyakini. Makanya sebutkan di sini wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Cirinya apa? Ada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla diberikan ujian. Sehingga setelah dia berikan ujian, Allah itu memberikan dia hidayah. Ini kalau engkau itu berhasil dengan ujian ini, maka engkau akan mendapatkan ini dan itu. Dan hidupnya menjadi lebih sabar, tenang. Berbeda dengan orang yang dia tidak mengetahui tentang esensial dari musibah tersebut. Dia hanya akan menyalahkan, "Wah, kae, aku ini mesti dewe, aku mesti ini." Sesungguhnya antum tidak pernah sendirian, Mas. Allah lah Azza wa Jalla yang menolong antum, yang memberikan semuanya. Makanya ini salah satu bagian dari penting. Ketika orang belajar akidah, dia tidak akan mengatakan saya menghadapi semua musibah itu sendirian. Ini salah. Begitu juga saya akan memberesi ini semuanya sendirian. Ini juga salah. Yang satu tadi terlalu apatis, yang kedua ini terlalu idealis. Antum tidak tahu yang terbaik buat antum. Ya. Antum itu bapak, ibu, ya. Mas-mas, adik-adik. Panjenengan sedanten. Ya. Itu enggak tahu apa yang terbaik buat diri antum. Apalagi untuk orang lain. Iya atau tidak? Sedangkan Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, sedangkan kau tidak menyukainya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khair lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu. Begitu pula sebaliknya, bisa jadi yang engkau sukai itu jelek buat kamu. Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Sehingga di sini, kalau ada orang mengatakan saya melakukan semuanya ini, saya hidup sekian lama dengan penderitaan saya hadapi sendiri. Kayak misalnya ada seorang kisah apa? Orang yang berjuang sendiri membesarkan anaknya tanpa dibantu oleh suaminya, atau seorang suami tanpa dibantu istrinya. Dia mengatakan, saya menghadapi sekian tahun membesarkan anak-anak saya sendirian. Ini perkataan yang menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Antum ingat-ingat tuh. Ada orang yang mengatakan seperti itu, maka dia sudah menafikan tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Sesungguhnya antum tidak mampu untuk melakukan sendirian, mas, mbak. Sesungguhnya antum bisa menghidupkan, menghidupi anak-anak antum, bahkan menghirup nafas itu dari Allah Azza wa Jalla. Antum tidak bisa sendirian, tilqaiyan, otomatik, bahwasanya antum bisa melakukan sendirian semuanya, enggak bisa. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang biasa idealis seperti itu, biasanya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dan ini puncak-puncaknya depresi, sehingga syaitan menungganginya. Dengan apa? Dengan perasaan, saya sudah melakukan ini dan itu, ternyata saya gagal. Sesungguhnya antum tidak gagal. Tapi sesungguhnya gagalnya dari antum itu dari awalnya, ketika antum mengatakan bahwa saya akan melakukan sendirian. Begitu juga dakwah. Begitu juga dakwah. Adakah seorang imam sholat ketika dia tidak ada makmum? Bagaimana? Apakah dia itu dikatakan sholat berjamaah? Tidak. Dia akan dikatakan imam, dia dikatakan sholat berjamaah ketika sholat itu dilakukan apa? Bersama-sama. Ini kekuatannya beda, mas, ketika antum ngerjainnya sendirian untuk sholat berjamaah. Ya, anda dulu. Yuk, sopo. Cuk. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahu Akbar. Jazakallahu bikran salihah. Amin. Ya, saya tambahkan sedikit sebelum kita siapkan sholat. Biasanya orang-orang yang ingin melakukan sendirian, semuanya diborong sendiri, itu punya idealisme tinggi. Punya idealisme tinggi. Tapi sesungguhnya idealisme yang tinggi ini harusnya dibarengi dengan pemahaman. Dia tidak akan mampu melakukan apa saja kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia memaksakan diri, dia takalluf binafsihi, dia memberatkan dirinya sendiri, maka yang terjadi apa? Dia akan merasakan hidupnya tidak ada ketenangan sama sekali. Tidak akan merasakan ketenangan sama sekali. Karena sesungguhnya ketenangan hidup, antum lihat di sini, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Barang siapa beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang diberikan hidayah pertama kali? Hatinya. Sehingga hatinya menjadi tenang. Orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka hatinya tidak tenang. Bagaimana imannya? Al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu bita'ati wa yankusu bil maksiat. Salah satu maksiat yang paling besar dari orang-orang yang idealisme ini adalah merasakan dirinya paling benar, orang lain salah. Saya yang mampu untuk melakukannya, yang lain tidak bisa. Atau saya selama ini melakukan sendirian tanpa dibantu orang lain. Dia sudah menafikan apa? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang terjadi ketika Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan apa yang dia cita-citakan sesuai dengan apa keinginannya, dia jatuh. Dan jatuhnya sakit. Untuk bangkitnya lagi susah. Inilah yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam. Kita minta pertolongan dan perlindungan dari yang demikian. Ini yang perkataan Al-Qamah ini panjang difahami oleh para ulama. Ini adalah dasar dari inti dari tauhid. Kornya kor, intinya inti dari tauhid. Artinya apa? Antum meyakini apa saja yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau mengatakan saya melakukan ini sudah tahunan sendirian, saya menanggung beban hidup saya ini, membesarkan anak-anak saya ini semuanya sendirian, ini juga termasuk ada bagian dari yang menafikan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini? Ayo. Wa qawluhu ta'ala yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu bikulli syai'in alim. Ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ini ada tafsir dari tafsir bil bil athar bagus sekali tentang ayat ini. Jadi ana pengin insyaallah dengan izin Allah untuk pekan depan kita bahas ini. Dan bisa jadi ini nantinya kita membahasnya dengan anak-anak kecil. Karena pekan depan kita sudah ada daurah di sini. Insyaallah daurahnya dari jam 8 sampai jam asar. Bagi yang tidak menginap, bagi yang menginap sampai malam. Pagi begitu lagi, ya. Ya demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.